Seakan tak ada lagi manusia yang ada di bumi. Kamulah cinta sejati, kamulah yang ada di hati. Saat ku terjatuh dalam sendu, pelukmu menenangkanku. Kau tunjukkan semua rasa, untuk melukaimu. Percaya aku, ku kan menjagamu. Kaulah jawaban doaku, kau diutus Tuhan untuk temani hidupku. Dikala hati ini